Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ada yang belum selesai mengerjakan? Bukan yang sudah selesai, yang belum selesai. Karena kita berprasangka baik sudah selesai. Kalaupun belum selesai, paling tidak sudah bisa meraba-raba untuk menyelesaikannya. Mungkin waktunya yang kurang panjang, atau barangkali soalnya yang terlalu sedikit waktu untuk mengerjakannya. Terlalu sedikit waktu untuk mengerjakannya. Coba barangkali kita kerjakan bersama-sama ya. Sekaligus anak koreksi punya antum. Ya, untuk latihannya kita mulai aja dari kanan ke kiri atas ya, dari atas ke bawah gitu, dari atas ke bawah kemudian dari kanan ke kiri seperti biasa. Langsung aja. Akulu menjadi akulu panjang ya, ada dua hamzah bertemu. Sawimun menjadi soimun. Rojaun menjadi rojaun. Radi roja itu dari radi rojaun. Iya. Rojaun menjadi roja rojaun. Ini mudah insyaallah. Walayun menjadi walaun. Akhudhu menjadi akhudhu. Mayilun menjadi mailun. Tilqayun menjadi tilqaun. Sayirun menjadi sairun. I'tayun menjadi i'taun. I'tayun menjadi ya i'taun. I'taun wa i'ta'uz zakah. Tawibun menjadi taibun. Khafayun khafaun. Lawimun laimun. Safawun safaun. Ukhidhu ukhidhu. Jafawun jafaun. Irwayun irwayun menjadi irwaun. Jadi irwaun. Iya, jadi irwaun. Di situ memang benar wawu berharokat sebelumnya ro, huruf sahih sukun kan gitu. Tapi nanti kalau dilakukan nakal kan begitu ya. Mungkin ada sebelum melakukan nakal, kalau dilakukan nakal nanti konsekuensinya ada huruf yang dihilangkan kan gitu. Misalkan jadi irau, ini jadi irau, nanti wawunya sukun, alifnya sukun, konsekuensinya salah satu dihilangkan. Kalau tidak menjadi irauyun atau jadi nggak bisa dibaca kan gitu, karena ya nggak bisa dibaca irauyun. Jadi yang benar irwaun. Kaidah nakal di sini tidak berlaku ya, nggak ada masalah ya. Irwaun. Taihun menjadi taihun. Amulu menjadi amulu. Radhiwa radhiya radhiya. Ya-nya harokatnya fathah. Harokat ya yang dibuang kemudian menjadi sukun bila harokatnya dhommah. Kalau fathah tetap lafat fathah. Radhiwa menjadi radhiya. Radhiyallahu anhu gitu. Qawiwa menjadi qawiya. Ya, menjadi qawiya. Jadi qawiya. Jadi ya dan wawu bila berharokat fathah tetap diberi harokat fathah. Bila berharokat dhammah, berharokat dhammah barulah diubah menjadi sukun. Inqiwadun menjadi inqiyadun. Diwarun diyarun. Miuzanun miuzanun menjadi mizanun. Menjadi mizanun. Iu'adun menjadi i'adun, rawyun, rayyun, ya, rayyun, wawu dan ya bertemu dalam satu kata, yang pertama sukun maka wawu diubah menjadi ya, rayyun, setelah itu diid, kan, muisirun, musirun, zakkautu, zakkaitu, zakkaitu, ya, karena wawu terletak pada huruf yang keempat. Iya. Ya. Zakatu, enggak, zakkaitu. Zakkaitu. Kaidah yang digunakan wawu berada pada urutan yang keempat di akhir kata. Karena ta tu dhamir. Karena tu adalah dhamir zakkaitu. Kemudian yang berikutnya qutila menjadi qutila. Alif berubah menjadi wa, wawu karena sebelumnya dham, dhammah. Syauyun, syayyun, ya. Syauyun, syayyun. Ta'addiun, ta'addi, ya, ta'addi. Wawu diubah menjadi ya. Wawu diubah menjadi ya. Kemudian di situ bu'ida menjadi bu'ida. Alif berubah menjadi apa? Wawu. I'tiwadun. I'tiyadun. Atautu. Ataitu. Sama dengan zakkautu tadi. Karena wawu terletak pada pada urutan yang keempat di akhir kata. Atautu. Tukutila menjadi tukutila. Alif berubah menjadi wawu karena sebelumnya dhammah. Muqidhun. Muqidhun, ya. Muqidhun. Iujadun menjadi apa? Ijadun menjadi ijadun. Marwuyun menjadi marwiyun, sama dengan marmuyun kemarin, ya, jadi marmiyun. Injalautuma, ya, injalaituma. Muiniun, muiniun menjadi muniun. Ya berubah menjadi wawu. Maqwiyun menjadi maqwiyun. Ta'atawna, ta'atayna, sama dengan injalautuma menjadi injalaituma. Wawu di sini pada urutan yang kelima berubah menjadi ya karena na adalah dhamir. Tuduriba, tuduriba, alif berubah menjadi wa, wawu. Inqiyadun, inqiyadun. Ta'addauti, ta'addaiti. Wawu terletak pada urutan yang keberapa di situ? Kelima. Kelima. Ta'ain dal dal wawu. Muni'a, muni'a. Mu'ifi'un, mu'fi'un. Niyatun, niyatun. Niyat, nawa yanwi. Dari nawa yanwi. Niyatun, fi'latun. Istiwthaqun, istithaqun, istithaqun. Ini masih betul semua Abu Yazid Al-Banjari. Halaman kedua. Yaufiyu, yaufiyu menjadi apa? Yafi, yafi. Kan yaufiyu pertama yang dilakukan yaufiyu wawu terletak di antara fathah dan kasrah, ya, maka wawunya dihilangkan. Kata ulama sharaf, baina adu wa taiha, terletak di antara dua musuhnya, terletak di antara dua musuhnya, maka wawu dihilangkan menjadi apa? Yafiyu. Kemudian dhammah pada ya berat, berat disebut thiqal. Ustuthqilatil dhammatu 'alal ya fa hudzifat. Ustuthqilatid dhammatu 'alal ya fa hudzifat. Huruf ya bila diberi harakat dhammah berat, maka dhammahnya dihilangkan menjadi apa? Yafi, yafi. Yaudiju, yadiju. Yaujidu, yajidu. Yauthiqu, yathiqu. Yauthighu, yathighu. Mudah. Mafrirun, mafrirun menjadi apa? Mafirrun, mafirrun diidghamkan. Diidghamkan syaratnya kan ra pertama di sukun, kemudian fa sukun, ra sukun, dua sukun bertemu enggak boleh dihilangkan salah satunya, tidak mungkin, maka salah satu diberi harokat. Yang diberi harokat fa karena ra tetaplah harus sukun. Harokat apa yang diberikan? Kasrah daripada dibuang. Jadilah mafirun. Jarrun. Jarrun. Sababa. Sabba. Uhtut. Uhtut. Menjadi apa? Khutta. Menjadi khutta. Contohnya sama dengan umdud. Ya, sudah kita bahas juga. Sama dengan umdud. Uhtut. Langkah pertama. Langkah pertama apa yang dilakukan? Nah, ta. Pertama disukun kan ya. Karena untuk idgham, proses idgham. Maka tiga sukun ketemu semua. Maka untuk mengurangi sukunnya, kha diberi ha. Harakat-harakatnya apa? Dhammah. Daripada dibuang percuma. Jadinya khut. Toknya sukun, tok pertama, tok kedua juga sukun. Tapi cobalah kita buang hamzah wasal terlebih dahulu. Karena hamzahnya sudah tidak diperbantukan lagi. Sebab kha sudah berharakat dhammah. Jadilah khut tok. Dua tok sukun tidak boleh ketemu. Salah satu dihilangkan tidak mungkin. Maka salah satu harus diberi harakat. Tok pertama diberi harakat tidak mungkin. Karena syarat idgham tok pertama harus sukun. Maka tok kedualah yang diberi harakat. Harakatnya apa? Di sini fathah. Fathah. Kenapa fathah yang dipilih? Karena ringan. Dhammah boleh jadi khuttu. Namanya harakat itba. Mengikuti harakat sebelumnya. Yang kha diberi harakat dhammah. Dibaca khutti juga boleh. Karena al-aslu firtika isyakinain al-kasrah. Hukum asalnya kalau dua sukun bertemu ya di kasrah. Tapi kemarin seperti yang kita sampaikan, yang dipilih apa? Fathah. Karena ringan. Yamdudu menjadi yamuddu, yusriru, yusirru, amdada, amadda. Amdada menjadi apa? Amadda. Karena dal, yang pertama harus disukun. Mim sukun, dal sukun. Tidak boleh bertemu dua sukun. Salah satu dihilangkan tidak mungkin. Maka salah satu diberi harokat. Dalnya tidak mungkin. Maka yang diberi harokat apa? Mim. Harokatnya apa? Fathah. Dari dal, daripada dibu. Dibuang percuma. Jadilah amadda. Mumasasatun. Mumasatun. Ya. Sinnya diit. Amkan. Sururin. Su, bukan sururi. Sururin. Sur. Kan surrin ya. Surrin. Atau surun juga boleh. Gak ada masalah. Harakat terakhir pelajarannya di nahwu. Surun, surran, surrin boleh. Pelajaran itu di nahwu. Masasa. Masa. Akrir. Akrir menjadi akirra. Jadi akirra. Akrir. Akrir. Untuk diidghamkan, ra pertama harus disukun. Ra pertama harus disukun. Karena ra pertama disukun, jadilah tiga sukun berturut-turut. Maka dikurangi. Dengan apa? Memberi harokat kof. Harokat yang diberikan apa? Kasrah dari ra itu dipindahkan saja. Daripada dibuang. Jadilah akhir. Hamzah dibuang ataukah tidak? Tidak dibuang. Karena hamzah itu di situ hamzah qata'. Bukan hamzah wasal. Hamzah qata', bukan hamzah wasal. Di sini hamzahnya bukan hamzah yang diperbantukan. Tapi memang hamzah milik akrir. Jadilah akhir. Kemudian ra yang kedua diberi harakat fathah. Jadilah akhir ra. Muhmararun. Muhmararun menjadi apa? Muhmarrun. Dua ra bertemu, diidghamkan. Ra pertama disukun. Muhmarrun. Lababin. Labbin. Yastamdidu. Yastamiddu. Yastamdidu menjadi yastamiddu. Mumtaninun. Mumtannun. Kan gitu ya. Mumtannun. Masasa. Masasa menjadi apa? Masa. Saddu. Saddu. Langsung diidghamkan. Mustamdadun. Mustamaddun. Mustamaddun. Infadada. Infadda. Mumtananun. Mumtannun. Coba perhatikan itu. Antara mumtaninun dengan mumtananun. Hasil akhirnya sama ya. Padahal artinya berbeda. Kalau mumtaninun itu isim fa'il, mumtananun isim maf'ul. Kalau mumtaninun itu yang mengungkit, mumtananun yang diungkit. Kan minnah, yamunnu. Kemudian sakattum menjadi sakattum di'id, ramkan. Ya'dadu, ya'addu, addu 'alaiha bin nawajib. Sabban, sabban di'id, ramkan. Istajib, istajib menjadi istajib. Ya-nya dihilangkan. Khaf, khaf, khaf jadi apa? Khaf karena alif sukun, fa sukun, dua sukun enggak boleh ketemu, dibuang salah satunya mungkin. Mungkin karena alif adalah huruf il, illah huruf berpenyakit. Rudd menjadi apa? Rudda. Harus diberi harokat. Dua sukun enggak boleh ketemu. Dal pertama tidak mungkin karena syaratnya dal pertama harus disu sukun, maka dal kedua lah yang diberi harokat. Harokatnya apa? Fathah karena takhfif li khiffatiha. Man yaqul, man yaqul, lam yasum, lam yasum. Maqulun, maqulun, salah satu wawunya dihilangkan. Lam yafrir, lam yafir menjadi lam yafirra, kan gitu ya. Lam yafirra, dua ra bertemu tidak boleh, salah satu dihilangkan tidak mungkin, maka diberi harokat. Harokat apa yang diberikan untuk ra pertama atau ra kedua? Ra kedua, karena ra pertama harus sukun sebagai syarat idgham. Harokat yang diberikan apa? Fathah. Kenapa? Li khif fatiha, karena ringan. Masih benar Abu Yazid Al-Banjarin, halaman kedua. Hadiahnya diambil ke Abu Hisham. Ada yang salah? Ah, iya, enggak apa-apa. Tadi yang zakkautu ta'atautu ya. Enggak ada masalah. Karena punya alasan menggunakan kaidah yang nomor satu kan ya. Ta'atautu. Ya, berikutnya. Istabagha menjadi istabagha. Iutajaha ittajaha. Iztajja izdajja ya. Tak berubah menjadi apa? Dal. Ittaraba, ittaraba. Iutasafa, ittasafa. Iztakara, izzakara. Iztaja'a, ittaja'a. Idta'a, idda'a. Idda'a. Tak diubah menjadi apa? Dal ya, tak diubah menjadi dal karena fa fiilnya apa? Dal, kan gitu. Istabaha, istabaha. Ittarada, ittarada. Tak diubah menjadi ta ya. Istadama, istadama. Iutaada, ittaada. Iztarada, izdarada. Ittarra, ittarra. Tak diubah menjadi apa? Ta. Ittala'a, ittala'a. Ittaghana, ittaghana ya. Tak berubah menjadi ta. Ittalafa, ittalafa. Ittakhara, ittakhara atau idzakhara juga boleh. Idzakhara atau idzakhara. Iutahada, ittahada. Istaffa, istaffa. Membuat saf. Iutasa'a, ittasa'a. Iztada, izdada. Izdada. Istalaha, istalaha. Idtahara, idtahara. Idtala'a, idtala'a. Idtala'a. Ya, berikutnya. Yujibu, yujibu. Menjadi apa? Yujibu menjadi yujibu. Kaidah nomor berapa? Nomor dua. Nomor dua. Itwalun menjadi italun. Nanti kalau dalam penggunaan selanjutnya, italun kan ada wawu yang dihilangkan ya. Wawunya dihilangkan nanti dalam bahasa sorof diganti. Awyubat anha bita'il marbutah. Jadinya italah. Iqamun menjadi iqamah. Begitu. Nanti. Tapi italun saja sudah benar. Italun sudah benar. Tapi dalam penggunaannya seringkali ditambahkan tak marbutah. Katanya sebagai pengganti wawu yang dihilangkan. Jadi aqama yuqimu iqamatan. Bukan aqama yuqimu iqaman. Tapi aqama yuqimu iqamatan. Ajaba yujibu ijaban atau ijabatan. Ijabah. Kan itu ijabah. Kata serviyun, qala serviyun. Awwidat anha bita'il marbutah. Wawu itu digantikan dengan tak marbutah yang diletakkan di akhir. Yadwuru menjadi yaduru. Matwufun. Matufun. Yukwimu. Yukimu. Yukimu. Yukimu. Aslinya kan yukwimu pertama nakal ya. Harokat wawu yang kasra itu dipindahkan ke qaf. Jadilah yukiu. Yukiumu. Kemudian wawu diubah menjadi ya. Mustajwabun. Mustajabun. Yasyiru. Yasyiru. Mabyu'un. Mabu'un. Nanti akhirnya menjadi apa? Mabi'un. Menjadi mabi'un. Yang benar mabi'un. Iswabun. Isabun. Istijwabun. Istijabun. Ifyadun. Ifyadun menjadi apa? Ifadun. Sama dengan itwalun, italun. Ifyadun menjadi ifadun. Menjadi ifadun. Menjadi ifa. Ifadun. Jadi ya berharakat sebelumnya fa sukun. Dilakukan nakal ya. Harakat ya dipindahkan ke fa. Setelah itu ifai. Ada ya sukun, ada alif sukun. Dua sukun bertemu. Salah satunya dihilangkan bi. Bisa. Mana yang dihilangkan? Di situ ya yang dihilangkan. Alifnya tetap. Jadilah ifadun. Yang kemudian kata ahli sharaf digantikan dengan apa? Ta'mar butoh. Ifadah. Memberikan faidah. Ifadah. Istifadah dari istifyadun. Istifyadun. Istijabun tadi menjadi istijabah. Digantikan dengan ta'mar butoh. Makwumun menjadi makumun. Yumyitu. Yumitu. Yastaqwimu. Yastaqimu. Sama dengan yukwimu tadi di atas. Yastaqwimu juga sama. Yastaqwimu. Wawu berharokat. Sebelumnya qaf sukun. Harokat wawu dipindah ke qaf. Jadilah yastaqiu. Yastaqiumu. Kemudian wawu sukun sebelumnya kas. Roh diubah menjadi ya yastaqimu. Mabyutun. Mabitun, mabit itu pertemuan mabit, mabit, mabit di Mina. Ihwatun, ihatun, ihatun. Kemudian dalam penggunaannya ditambahkan apa tak? Tak marbutah menjadi apa? Ihatotun. Yamyilu, yamilu. Mustasywarun, mustasyarun, mustasyar, mustasyar PB titik-titik kan gitu. Anggota mustasyar. Anggota mustasyar. Mustasyarun. Yudwiru. Yudiru. Yakyilu. Yakilu. Malwumun. Malumun. Malwumun jadi apa? Malumun. Yutayiku. Yutiku. Ya. Yafuzu. Yafuzu. Istiqwamun. Istiqamun. Tambahkan tak marbutoh. Istiqamatun. Kan begitu. Tak marbutohnya itu dari mana? Pengganti wawu yang dihilangkan. Kata mereka begitu. Yau'idu. Ya'idu. Yau'kiyu. Yaki. Yaki. Dhammah pada ya diubah menjadi sukun. Yau'zinu. Yazinu. Yau'silu. Yazilu. Ini husnul khatimah. soal-soal yang paling terakhir malah paling mudah. Kan gitu. Itu pun berturut-turut lagi. Sampai habis kan ya. Husnul khotimah itu. Jadi ngerjakan semaret. Semaret langsung wah sudah cepat kan gitu. Yausifu menjadi yasifu. Yaumiku yamiku. Yauiru yairu. Yaubiku yabiku. Yausibu yasibu. Yaujibu yajibu. Udah lulus. Ini sorof cuma kayak gini aja. Tidak lebih tidak kurang. Selesai. Mau dibuat sertifikat atau? Ini Abu Yazid Al-Banjari benar semua. Betul semua. Dikerjakan kapan? Tadi malam atau kemarin siang? Tadi malam. Pulang futsal langsung kerjakan. Sambil main futsal. Alhamdulillah itu. Belajar sorof cuma itu-itu aja. Oh begitu. Jadi nanti tinggal. tinggal yang amfilata sriviyah itu bisa di otak atik sendiri. Bisa di otak atik sendiri. Karena di situ disebutkan rumus aslinya. Dengan adanya rumus asli itu kan akhirnya kita bisa membuat perbandingan. Kita bisa membuat perbandingan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.